Novi Nacia. ya. Aku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sama diriku jauh darimu, kau bermain cinta di bulan. Semua selama ini kau telah menyakitiku.